بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan siapakah orang-orang yang terlibat dalam pendidikan anak-anak. Dan kita sudah sebutkan kelompok pertama dari mereka, yaitu para orang tua. Mereka lah hakikatnya orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari azab an-nar, dengan memberikan pendidikan, arahan dan bimbingan agar benar-benar berjalan di atas jalan yang lurus dan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kita telah pelajari dalam pertemuan yang lalu, bahwa peran orang tua sangatlah besar di dalam mengantarkan kemana arah perjalanan anaknya. Karena secara umum setiap anak yang dilahirkan, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan berada di atas fitrah. Jiwanya masih bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang mempunyai peran penting di dalam menjadikannya sebagai seorang Yahudi, seorang Majusi, dan juga seorang Nasrani. Sebagaimana pula kita telah mengambil pelajaran penting dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, bahwa sebab utama kegagalan anak-anak adalah karena kelalaian orang tuanya, karena kurangnya perhatian orang tua mereka di dalam memberikan bimbingan dan arahan terhadap anak-anaknya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit poin ini untuk kemudian berpindah kepada penanggung jawab lainnya dari pendidikan anak-anak tersebut. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Aulan nasi bi birrika wa ahakkuhum bi ma'rufika awladuka fa innahum amanatun ja'alahumullahu indaka wa wassaka bi tarbiyatihim tarbiyatan salihatan li abdanihim wa qulubihim wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhihi al-umur daqiqiha wa jaliliha fa innahu min ada'il wajibi 'alayka wa min afdali ma yuqarribuka ila Allah fajtahid fi dhalik wahtasibhu 'inda Allah فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد وبها يجتنبون أنواع المضار وبها يتم برهم لوالديهم. كتى الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أولى الناس ببرك manusia yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan darimu وأحقهم بمعروفك dan yang paling berhak untuk mendapatkan ma'ruf kebaikanmu auladuka anak-anakmu. Manusia atau orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikanmu dan paling berhak mendapatkan kebaikan darimu adalah auladuka anak-anakmu. Fa innahum amanatun maka sungguh mereka itu adalah amanah. Ja'alahumullahu indaka yang Allah jadikan mereka itu sebagai amanat di sisimu. Wa wasaka bitarbiyatihim dan Allah mewasiatkan kepadamu agar mentarbiyah mereka, mendidik mereka tarbiyatan salihah, tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik, liabdanihim wa qulubihim, baik yang terkait dengan fisik mereka ataupun yang terkait dengan kejiwaan mereka. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhihi al-umur dan semua apa yang kamu lakukan terhadap anak-anak tersebut dari seluruh perkara ini dafiqiha wa jaliliha yang kecil ataupun yang besar fa innahu min ada'il wajib 'alaika maka sesungguhnya termasuk bagian menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepadamu. Wa min afdali ma yuqarribuka ila Allah dan termasuk sesuatu yang paling mulia yang engkau bisa dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtahid fi dhalika maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam hal ini. Wahtasibhu indallah dan carilah pahala di sisi Allah dengan engkau melakukan perbuatan yang mulia tersebut. Sampai di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa anak-anak kita adalah amanah yang Allah bebankan kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, perhatian dari kita, kesungguhan dari kita. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari kita. Berikutnya, terdapat pelajaran berharga bahwa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam hal perhatian dan pendidikan mencakup dua sisinya sekaligus. Pertama, terkait dengan fisiknya, untuk kita bisa menjaga kesehatannya, menjaga perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Dan yang kedua, terkait dengan kejiwaannya, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan imannya, akhlaknya. Yang ketiga, semua apa yang dilakukan oleh orang tua. Dari ini semua terhitung sebagai amalan mulia yang mendapatkan pahala dari Allah, terhitung sebagai salah satu bentuk taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu berarti dia telah menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Berikutnya, Syekh As-Sa'di mengingatkan agar setiap orang tua bersungguh-sungguh dalam hal ini, menjadikan perhatian dan terbiah terhadap anak-anak sebagai ladang untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, فَكَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتْعَمْتَهُمْ وَكَسَوْتَهُمْ وَكُمْتَ بِتَرْبِيَةِ أَبْدَانِهِمْ فَأَنْتَ قَائِمٌ بِالْحَقِ مَأْجُورٌ. Maka sebagaimana layaknya engkau ketika berupaya memberikan makan kepada mereka, memperhatikan sisi pangannya, wakasautahum, dan engkau memberikan pakaian kepada mereka terkait dengan sandang mereka, wakumta bitarbiyati abdanihim, dan engkau berupaya untuk melaksanakan memperhatikan perkembangan tubuh mereka, dan engkau telah menunaikan hak, dan engkau dengan itu kemudian mendapatkan pahala. Fakadzalika bal a'dhamu min dzalika, maka demikian pula bahkan ada yang lebih besar dari itu. Idza kumta bitarbiyati qulubihim wa arwahihim, jika kamu berupaya untuk melakukan tarbiyah terhadap kalbu-kalbu mereka, terhadap jiwa-jiwa mereka, terhadap ruh-ruh mereka, bil ulumin nafi'ah, dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, al-ulum ad-diniyah, al-aqidah, al-akhlaq, terkait dengan ibadah dan yang semisalnya, wal-ma'arif as-sadiqah, dan pengetahuan-pengetahuan yang bagus, wat-taujihi lil-akhlaqil hamidah, dan mengarahkan mereka kepada akhlak yang mulia, wat-tahdhir min diddiha, serta memperingatkan mereka dari akhlak yang tercela. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah mengingatkan kita semua bahwa sebagaimana orang tua ketika memperhatikan anaknya dari sisi fisik terhitung telah menunaikan hak mereka dan mendapatkan pahala dari Allah dengan ditunaikannya hak tersebut, maka ada yang lebih besar dari itu. Ketika orang tua benar-benar memperhatikan sisi maknawi anak-anak tersebut, memperhatikan perkembangan kalbu-kalbu mereka dan ruh-ruh mereka, memperhatikan perkembangan keimanan mereka, akhlak mereka. Apabila hal ini dilakukan oleh orang tua, maka akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan telah menunaikan hak terhadap anak yang pahalanya lebih besar daripada memperhatikan fisik mereka. Kemudian beliau berkata, فَالْآدَابُ الْحَسَنَةِ خَيْرٌ لِلْأَوْلَادِ حَالًا وَمَعَالًا. Maka adab yang mulia itu lebih baik bagi anak-anak, akan menjadikan kebaikan bagi anak-anak halan saat ini, ketika dia sedang dididik, ketika dia sedang diarahkan dan dibimbing dengan akhlak yang mulia, wa ma'alan, dan untuk di kemudian hari. Ketika anak tumbuh berkembang di atas tarbiyah, di atas pendidikan imaniyah, di atas tarbiyah islamiyah, di atas bimbingan yang lurus, maka anak tersebut akan senantiasa berada di atas kebaikan. Dan ini semua lebih baik bagi anak-anak tersebut, min i'ta'ihim adz-dzahab wal fiddah, dari pemberian orang tua terhadap anak-anak tersebut emas dan perak. Wa anwa'il mata'id dunya, dan seluruh dari perhiasan dunia ini. Lianna bil adabil hasanah, karena dengan adab yang baik, wal akhlaqil jamilah, dan akhlak yang mulia, yartafi'un, mereka akan menjadi mulia. Wa biha yas'adun, dan dengannya anak-anak tersebut akan berbahagia. Wa biha yu'adduna ma 'alaihim min huquqillahi wa huquqil 'ibad, dengannya pula anak-anak tersebut akan terdorong untuk menunaikan hak-hak yang harus mereka penuhi, baik hak-hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biha, dan dengannya pula, yajtanibuna anwa'al madar, mereka dapat menghindarkan diri-diri mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Wa biha yatimmu birruhum liwalidihim, dengannya pula akan semakin sempurna bakti mereka kepada orang tua-orang tua mereka. Ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ini, apabila kita perhatikan dengan seksama, kita renungi dengan sebaik-baiknya, terkhusus kita sebagai orang tua, maka ucapan ini sangat menyentuh kalbu-kalbu kita yang hidup, yang tersentuh dengan nasihat-nasihat dan bimbingan para ulama. Karena kadang-kadang kita lalai untuk memperhatikan sisi kalbu anak-anak kita, sisi maknawiyah dan kejiwaan anak-anak kita, dan lebih condong memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagaimana yang sempat kita pelajari dalam pertemuan yang lalu dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang orang tua memberikan hal-hal yang mendorong anak-anak kepada syahwat dari kehidupan dunia ini dengan dugaan bahwa dia sedang memuliakan anak-anak tersebut, dengan keyakinan bahwa itulah bentuk kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak. Padahal hakikatnya orang tua tersebut sedang mengantarkan anaknya kepada kebinasaan, mengantarkan anaknya kepada kegagalan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ini merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita, khususnya para aba, para orang tua, untuk benar-benar memperhatikan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan di atas pundak-pundak kita ini. Sudah saatnya kita mengevaluasi sebagai orang tua apa yang selama ini kita berikan kepada anak-anak kita. Sudah seharusnya bagi kita selaku orang tua untuk berupaya memperbaiki diri-diri kita awalan yang pertama, kemudian untuk bisa memberikan asupan-asupan rohani terhadap anak-anak kita. Karena tidak akan menyesal orang tua yang benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk membimbing dan mendidik anaknya kepada kebaikan, mentarbiah mereka di atas aqidah, di atas muraqabatullah, di atas ibadah, di atas al-akhlaq al-jamilah wal-adab al-hasanah, tidak akan menyesal. Karena apabila orang tua telah menunaikan itu semua, minimalnya telah menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Adapun kondisi anak, setelah kita berupaya, maka hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak terhadap hamba-hambanya. Namun sejarah sunnatullah, ketika orang tua memperhatikan anaknya, memberikan asupan-asupan rohani terhadap kalbu-kalbu anaknya, anak tersebut akan tumbuh di atas fitrahnya, di atas iman, di atas aqidah sahiha, di atas al-akhlaq al-karimah, sehingga anak-anak tersebut akan bisa memahami posisinya sebagai anak, sehingga dia berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya telah meninggal dunia, akan senantiasa mendoakan orang tua, karena anak soleh sangat bermanfaat bagi orang tuanya walaupun telah meninggal dunia. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa doa anak yang soleh untuk orang tuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun orang tua itu telah meninggal dunia. Kemudian akan menjadikan anak tersebut mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ketika orang tua mempunyai anak-anak yang seperti ini, maka pahalanya akan terus mengalir bagi orang tua tersebut, karena kebaikan demi kebaikan, bimbingan dan bimbingan, arahan demi arahan yang diberikan kepada anaknya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pindah kepada jenis kedua dari penanggung jawab terbiah bagi anak-anak. Jenis yang kedua ini adalah para mudarris, para ustadz, para guru yang terlibat langsung di dalam pendidikan anak-anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anak kaum muslimin, baik di madrasah ataupun di ma'had. Yang hakikatnya para ustaz, para mudarris, para guru ini adalah partner orang tua di dalam mendidik anak-anak tersebut. Dan tugas atau tanggung jawab utama adalah tanggung jawab orang tua. Namun para ulama sering menyebutkan bahwa para ustaz, para mudarris yang menjalankan terbiah pendidikan terhadap anak-anak kaum muslimin, hakikatnya mereka juga orang tua mereka fil ilm, dalam hal ilmu. Karena tidak setiap orang tua bisa memberikan ilmu yang cukup yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Dan berapa banyak kalau kita pelajari sejarah as-salafus saleh dan para ulama yang hidup di zaman ini, peran besar para pendidik, para syekh, para ustaz, para guru terhadap anak-anak didik yang lebih membekas pada jiwa anak-anak tersebut daripada orang tuanya. Oleh karena itu, yang pertama, orang tua harus benar-benar memposisikan para ustaz, para pendidik, para pengajar anak-anaknya sebagai partner terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Jangan sampai orang tua tidak peduli dengan orang-orang yang telah berupaya semaksimal mungkin mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan kesempatannya untuk mendidik anak-anak orang tua tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Hendaknya orang tua benar-benar menghargai dan bersyukur kepada para ustaz, para mudarris, para guru yang mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, terkait dengan para ustaz, para mudarris, para guru yang mendidik anak-anak kaum muslimin, tentu di satu sisi telah menjalankan tugas yang mulia. Muallimul khair, orang yang mengajarkan kepada kebaikan, orang yang mendidik umat ini mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai al-hitan fil bahr, ikan-ikan di lautan, dan juga binatang-binatang yang ada di liangnya di dalam bumi, terlebih para malaikat mendoakan muallimun nas al-khair, mendoakan orang-orang yang mempunyai tugas mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Apa doanya? Mereka memohonkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pengajar kebaikan tersebut. Tugas mulia yang tentu harus dijalankan di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya amalan adalah ikhlasun niyyah lillah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, bahwa tugas mendidik anak-anak ini adalah tugas yang berat. Mengajar, membimbing anak-anak kaum muslimin, anak-anak saudara-saudara kita seiman, semanhaj, dari beragam suku, dari beragam watak yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda, mengajar mereka, membimbing mereka dalam sebuah majlis atau dalam sebuah kelas atau dalam proses keseharian ketika anak-anak itu berada di madrasah ataupun di ma'had, bukan tugas yang ringan. Maka dari itu, di dalam mendidik anak-anak, yang pertama harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam mendidik anak-anak tersebut, agar mendapatkan taufik dari Allah untuk mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak tersebut. Seorang mudarris, seorang ustaz, seorang guru yang baik adalah yang memposisikan anak-anak dan murid-murid itu layaknya anaknya sendiri. Mengharapkan kebaikan untuk mereka layaknya mengharapkan kebaikan untuk anak-anaknya sendiri. Bercita-cita untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bercita-cita yang demikian untuk anaknya sendiri. Ini harus tertanam pada jiwa mudarris, pada jiwa ustaz, dan jiwa para pendidik di madrasah ataupun di ma'had. Dengan itu akan muncul kesungguhan secara optimal di dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalam sebuah lingkungan belajar, baik itu madrasah ataupun ma'had dan yang semisalnya, maka kebiasaannya mempunyai tenaga pengajar yang lebih dari satu orang, dan itu biasanya seiring dengan jumlah muridnya. Semakin banyak jumlah murid, maka semakin banyak pula secara teori jumlah guru yang dibutuhkan. Nah, yang namanya amal jama'i, sebuah amalan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menjalankan sebuah program pendidikan di antaranya, maka tidak bisa ketika masing-masing pendidik berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau masing-masing berijtihad, masing-masing menjalankan sesuai dengan idenya, maka yang menjadi korban adalah anak-anak didik. Sehingga haruslah ditanamkan at-ta'awun alal birri wat taqwa. Ditanamkan jiwa untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu, bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu akan terasa ukhuwah di antara para mudarris, di antara para pendidik, yang akan berpengaruh tentunya bagi anak-anak didiknya. Dengan adanya ta'awun yang baik, akan tercipta suasana yang nyaman, suasana yang akrab di lingkungan pendidikan. Dan ini sangat berarti bagi anak-anak yang sedang dididik. Dengan berupaya mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat untuk membahas muskilah-muskilah, permasalahan, problem yang dihadapi dalam perjalanan pendidikan itu. Kendala-kendala yang ada diangkat dengan baik dan berupaya dicarikan solusi dengan yang terbaik pula, tentunya dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah dan manhaj as-salafus salih. Ini harus ditumbuhkan. Tidaklah baik ketika ada satu muskilah, masing-masing berbicara sendiri, masing-masing berkomentar tanpa ada titik temu, sehingga syaitan masuk di dalamnya, memecah belah barisan para asatidzah, para mudarris, para pendidik. Muncul sikap saling su'uban di antara mereka, muncul sikap saling mencurigai, dan ini sangat berbahaya bagi jalannya pendidikan. Sehingga harus dibangun semangat at-ta'awun alal birri wa taqwa, dan berupaya untuk tidak ta'awun alal itsmi wal udwan, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika ta'awun dijalankan untuk kebaikan lajunya pendidikan anak-anak, maka terkadang terjadi atau muncul masalah berikutnya. Jangankan terkait dengan para mudarris, para pendidik yang dari latar belakang yang berbeda-beda, suami istri saja terkadang ribut tentang urusan anaknya. Padahal Rasul menyatakan tidak ada orang yang aku lihat saling mencintai melebihi suami istri. Seakan-akan mereka adalah satu. Tetapi terjadi perselisihan kadang-kadang terkait dengan pendidikan anak. Maka demikian pula dalam sekup para mudarrisin, para pengelola pendidikan, para pelaku pendidikan, baik dari kalangan mudarrisin ataupun mudarrisat, kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Kesalahpahaman terjadi. Kadang-kadang pula terjadi sikap kecewa ketika pendapatnya tidak diterima dalam majelis rapat. Kadang-kadang pula terjadi atau muncul rasa ujub, bangga diri ketika pendapatnya dijalankan, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi dan kita rasakan dalam proses mendidik anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Maka satu hal yang harus terus kita tumbuhkan setelah terjalin ta'awun adalah at-tafahum, saling memahami, saling memaklumi di dalam menjalankan roda pendidikan ini. Semua kita yakin bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan masing-masing mempunyai kekurangan. Kadang-kadang pendapat yang terbaik itu justru munculnya dari anggota rapat yang pada awalnya tidak diperhitungkan. Justru pendapatnya masya Allah menjadi solusi terbaik bagi permasalahan dan problem yang sedang melanda itu. Dan sebaliknya, kadang-kadang pendapat orang yang lebih ternyata tidak tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, ini semua membutuhkan at-tafahum, saling memahami, berupaya untuk menumbuhkan sikap husnudzon kepada masing-masing mudarris, berupaya untuk melapangkan dada ketika terjadi hal-hal yang kadang tidak mengenakkan hati. Begitulah kondisi manusia secara umum, terjadi gesekan-gesekan. Namun ketika semua itu dibangun ikhlas karena Allah, Semua itu dibangun dengan sama-sama berupaya untuk menjalankan amalan yang mulia, amalan tarbiyah. Kemudian saling tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya. Maka insyaallah ta'ala setiap kali ada permasalahan di dalam tarbiyah, dalam pendidikan ini akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa pula bagi para mudarrisin, para mudarrisat, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan di dalam menjalankan proses at-tarbiyah ini, agar dibuka pintu hidayah untuk anak-anak didik ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikianlah hendaknya kita para mudarris, para guru, para ustaz, para mudarrisah menjalankan pendidikan ini, tentunya dengan bertawakal penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang hasilnya. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, pendidikan yang dilakukan di madrasah atau di ma'had, keumumannya anak-anak yang usia tujuh tahun hingga 12 tahun, keumumannya mereka pulang ke rumah di sore hari, pagi masuk, sore hari pulang. Dan yang lebih dewasa lagi terkadang mondok, tinggal di ma'had. Maka peran para mudarris, para asatidah sangat besar di dalam mendidik anak-anak tersebut. Dan itu akan terwujud pertama dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dengan apa yang tadi telah disebutkan, at-ta'awun alal birri wa taqwa, dan tidak berta'awun alal ithmi wal udwan, yang ketiga dengan adanya at-tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangan, dan yang keempat memilihkan al-manahij ad-dirasiyah, kurikulum belajar bagi anak-anak yang terbaik, baik di bidang Al-Quranul Karim ataupun di bidang al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu diniyah, pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran fiqih, pelajaran bahasa Arab dan yang semisalnya, ataupun terkait dengan al-ulum al-ammah, pelajaran umum yang dibutuhkan sesuai dengan porsinya, yang dimungkinkan bisa bermanfaat bagi perjalanan hidup si anak. Pelajaran matematika dibutuhkan untuk kelak mempelajari ilmu faraid. Pelajaran bahasa Indonesia mempunyai sisi penting untuk bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik, memahami bahasa Indonesia dengan baik, dan ke depan bisa menulis dengan baik pula. Namun sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan terpenting untuk anak-anak, dengan dibuatkan modul-modul yang jauh dari mukhalafah syar'iyah. Ini tugas kita para pendidik, para mudarrisin. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di samping permasalahan kurikulum, maka permasalahan metode di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, Tentunya metode di dalam mendidik anak-anak, baik di dalam memberikan ilmu kepada anak-anak di ruang kelas ataupun di luar ruang kelas, telah dibimbingkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat metode al-bayan, penjelasan. Di dalam Al-Quran banyak terdapat penjelasan-penjelasan tentang suatu permasalahan. Terkadang penjelasan itu dalam bentuk berita, kemudian dilengkapi dalam bentuk perintah, dilengkapi dalam bentuk larangan yang sebaliknya. Dan terkadang keterangan itu dilengkapi dengan penyebutan pahala yang besar bagi amalan-amalan tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan memberikan al-bayan, penjelasan tentang ilmu kepada para sahabatnya. Kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di samping membacakan ayat-ayat Al-Quran, membersihkan jiwa-jiwa mereka dengan tazkiyatun nufus, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Rasulullah mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran dan juga al-hikmah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka metode ini di antara metode penting yang harus dipahami oleh para mudarris dan mudarrisah. Demikian pula ada pula metode yang bersifat dialog, percakapan, tanya jawab antara mudarris dengan muridnya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berdialog dengan anak-anaknya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya Ismail. Dan beberapa contoh yang lainnya. Demikian pula di antara metode pendidikan dan pendekatan terhadap anak-anak adalah dengan metode cerita. Tentunya cerita yang dimaksud di sini adalah cerita-cerita yang mendidik, bukan cerita-cerita khayalan, tetapi cerita-cerita yang dapat menumbuhkan nilai-nilai kebaikan pada jiwa anak-anak. Di dalam Al-Quranul Karim banyak Allah menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul, dan kisah-kisah para penentang nabi dan rasul, agar benar-benar tergambar oleh hamba-hambanya, oleh kaum muslimin, tentang agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka metode ini bisa ditempuh di dalam mendidik anak-anak. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya adalah metode keteladanan. Para mudarris, para mudarrisat hendaknya menjadi teladan bagi anak didiknya, memberikan contoh yang terbaik. Jangan sampai para mudarris, para mudarrisah memerintahkan sesuatu, justru dia yang pertama kali melanggar. Jangan sampai melarang sesuatu, justru dia yang pertama kali melanggarnya pula. Maka keteladanan merupakan metode yang sangat berpengaruh bagi kejiwaan anak-anak. Demikian pula di antara metode di dalam mendekati anak-anak dan menterbiah mereka adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan praktek untuk amalan-amalan tertentu yang memang membutuhkannya. Ketika menanamkan tentang tata cara berwudu, ada baiknya untuk praktek secara langsung berwudu. Demikian pula sholat. Ketika menanamkan permasalahan menyantuni orang-orang lemah, baik itu dari kawan satu kelas atau beda kelas, maka bisa dipraktekkan untuk memberikan santunan kepada yang berhak mendapatkannya. Demikian pula ikramud duyuf, dalam beberapa kesempatan bisa diadakan acara kelas tertentu mengundang kelas yang lainnya sebagai tamu, dan dijalin hubungan yang erat antara masing-masing kelas dengan kelas yang lainnya. Dan diantara metode yang lain adalah at-targhib wa at-tarhib, memberikan hasungan, dorongan-dorongan yang untuk melakukan kebaikan, dan juga at-tarhib, memberikan peringatan-peringatan dari hal-hal yang buruk. Itu diantara metode-metode di dalam menjalankan pendidikan anak-anak, dan masih banyak metode-metode yang lainnya. Namun setidaknya ini semua menjadi gambaran bagi kita bahwa para mudarris, para mudarrisah, para ustadz, para guru membutuhkan bekal, saling mengisi satu dengan yang lainnya di dalam menjalankan at-tarbiyah di sebuah ma'had atau di sebuah madrasah, dan berupaya untuk melakukan simulasi-simulasi tertentu di dalam melakukan proses pendidikan tersebut, sehingga harapannya pendidikan yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut benar-benar maksimal. Satu hal penting di sini bahwa seorang mudarris atau mudarrisah yang terlibat dalam pendidikan di madrasah ataupun di ma'had, jangan sekali-kali menganggap permasalahan pendidikan itu adalah permasalahan pribadinya. Ketika melihat permasalahan yang rumit dan dia tidak mampu, berarti masalahnya adalah, berarti permasalahannya tidak tertangani, dibiarkan begitu saja. Bahkan bisa saja menimpa pada dirinya rasa berat karena menanggung beban itu. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa amalan ini adalah amalan jama'ah yang membutuhkan ta'awun. Dalam sebuah pendidikan, ketika seorang mudarris mendapatkan permasalahan, maka berarti permasalahan bersama, untuk diberikan solusi bersama. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian mudarrisin, sehingga ketika terjadi problem tertentu bagi anak-anak tertentu atau bagi kelas tertentu, permasalahannya berlarut-larut, tidak terselesaikan, tidak tertangani dengan sebaik-baiknya. Maka ini termasuk permasalahan penting yang harus diperhatikan. Permasalahan berikutnya adalah sebagaimana tadi telah disinggung, bahwa para mudarris adalah partner terbaik orang tua. Jangan segan-segan ketika mendapatkan anak-anak yang sudah ditempuh proses bimbingan, arahan dan nasihat yang sebaik-baiknya, untuk kemudian menyampaikannya kepada orang tua. Ketika menyampaikan kepada orang tua ini sifatnya dalam rangka untuk ta'awun, karena pada asalnya ini adalah tanggung jawab orang tua. Dan orang tua pun hendaknya menyambut niat baik para mudarris tersebut dengan sebaik-baiknya, karena ini terkait dengan masa depan anaknya. Jangan sampai ketika seorang mudarris menyampaikan hal-hal yang kurang tentang anaknya, kemudian orang tua malah tersinggung. Anak saya di rumah baik, kenapa di sekolah seperti itu? Saya mempertanyakan, kenapa di sekolah seperti itu padahal di rumah baik? Jangan-jangan karena para mudarris tidak mampu mendidik anak itu di sekolah. Jangan sampai orang tua seperti itu. Karena yang namanya anak bukan benda mati. Ketika diletakkan di sini tidak berpindah sama sekali dan tetap kondisinya tidak. Anak-anak punya daya menangkap, merekam, punya syahwat, punya kemauan, punya ketertarikan dan kecondongan. Di rumah karena tidak ada pemicu, bisa saja diam. Tapi ketika di madrasah ada sebab-sebab lain, yang hakikatnya itulah sesungguhnya kondisi anak kita ketika di luar rumah yang harus kita benahi. Orang tua hendaknya bersyukur ketika dari para pendidik menyampaikan kelemahan-kelemahan anaknya. Karena sebagian orang tua tidak siap ketika mendapatkan catatan tentang kelemahan-kelemahan anaknya. Padahal itulah yang terpenting. Kalau yang dilaporkan tentang kebaikan-kebaikannya, maka tidak perlu dipermasalahkan. Setidaknya untuk lebih ditingkatkan kepada yang lebih baik. Namun yang lebih berharga adalah ketika mendapatkan masukan-masukan tentang catatan-catatan negatif terkait dengan anak-anak itu. Dari situlah hendaknya terdorong untuk melakukan pembenahan dari apa yang disebutkan tadi. Bahu-membahu, topang-menopang dengan para mudarrisin, membenahi dari sisi mana yang terbaik di dalam membenahi anak-anak tersebut. Ini juga masalah penting yang harus diperhatikan baik orang tua ataupun para mudarris. Sisi yang lain dari para mudarris, para pendidik di madrasah dan ma'had, sudah sepatutnya ketika menyampaikan sesuatu kepada orang tua terkait dengan si anak harus dibangun di atas tasabbut. Tidak main kira-kira, tidak dengan dugaan-dugaan, tetapi betul-betul tasabbut. Kasusnya benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Dipelajari dengan penuh ta'anni. Kemudian ketika menyampaikan kepada orang tua pun diupayakan dengan uslub yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Insyaallah apabila hal ini terjalin dengan sebaik-baiknya, mempunyai pengaruh yang baik bagi anak-anak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal lagi yang penting untuk diperhatikan terkait dengan pendidikan yang ada di ma'had atau di madrasah. Terkadang kita lupa bahwa anak-anak ini semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang pendidikan sudah dilakukan secara maksimal. Pengajaran baik secara keilmuan, kemudian pendidikan, penerapan akhlak dan yang semisalnya sudah dilakukan. Tetapi terkadang ada anak-anak tertentu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, hendaknya kita semua ingat bahwa hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Putra Nabi Nuh alaihi salam tergolong anak yang tidak ikut terhadap apa yang dibimbingkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, padahal beliau telah maksimal di dalam memberikan pendidikan dan bimbingan terhadap anak dan istrinya. Namun ternyata terjadilah apa yang terjadi. Maka jangan sampai saling menyalahkan. Ketika ada anak-anak tertentu yang setelah diupayakan semaksimal mungkin dengan berbagai cara, kemudian masih jauh dari apa yang diharapkan, janganlah orang tua menyalahkan para mudarris, dan janganlah para mudarris menyalahkan orang tua. Ingatlah bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah berupaya dan berdoa. Bisa saja pada usia sekarang-sekarang ini Allah belum berikan hidayah. Siapa tahu 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, atau ketika berusia 20 tahun, 25 tahun, Allah berikan hidayah menjadi orang yang luar biasa manfaatnya terhadap din ini. Sehingga jangan sampai berputus asa di dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini, dan insyaallah masih berlanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.